Ros FM Jakarta. Sebuah drama kehidupan. Semoga cerita berikut ini dapat memotivasi dan membawa hikmah untuk kita. Seringkali kita mendengar sebuah cerita yang biasa terjadi. Orang menengah begitu lulus sekolah, mereka bekerja dan kemudian ketika mereka menemukan pasangan, mereka menikah. Dan karena dua-duanya bekerja, mereka merasa cukup dan dapat penghasilan. Lalu untuk itu, mereka memberanikan diri untuk mencicil rumah. Dan kemudian datanglah kabar gembira bahwa yang perempuan hamil. Dan untuk itu yang laki-laki bekerja lebih keras lagi untuk menyambut kehadiran sang bayi. Dan begitu bayi lahir dan juga bayi berikutnya lahir, keduanya termotivasi untuk mengejar uang lebih keras lagi. Waktu berlalu dan mereka bekerja dengan sangat baik, akhirnya mereka berdua dipromosikan naik gaji. Dan ketika bertambah bayi berikutnya, akhirnya yang laki-laki meminta sang istri untuk berhenti bekerja dan merawat anak saja. Dan sang suami bekerja lebih keras lagi sampai akhirnya dipromosikan dan naik gaji lagi. Dan karena gaji yang cukup besar, maka beranilah mulai mencicil mobil. Dan ketika anak-anak mulai besar, maka mulai mencicil mobil berikutnya. Dan ketika karir melonjak lebih bagus lagi karena diangkat menjadi direktur, maka mulailah menyicil rumah mewah yang ada kolam renangnya. Terus dan terus sampai akhirnya mereka mati meninggalkan hutang. Mereka seumur hidup menjadi budak uang. Pertanyaannya, kalau Anda berhenti kerja sekarang, berapa lama Anda akan bertahan hidup? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.